hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ikraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mazidan min ba'd. Qala syarahimahullahu ta'ala fadlu sujud, keutamaan sujud. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yawmal qiyamah. Qalu wa kaifa ta'rifum ya Rasulullah bi kathratil khalaiq. Qala ara'aita law dakhalta siratan fiha khailun duhmun buhmun wa fiha farasun agarrun muhajjalun ama kunta ta'rifuhu minha. Qala bala. Qala fa inna ummati yawma idzin gurrun minas sujud muhajjaluna minal wudu. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, tidaklah dari umatku seorang pun kecuali aku mengenalinya pada hari kiamat. Para sahabat berkata, bagaimana engkau mengenali mereka wahai Rasulullah pada kebanyakan makhluk atau di tengah-tengah makhluk yang banyak? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, bagaimana pendapatmu seandainya ra'aita, apa pendapatmu seandainya kamu memasuki kandang, sirotan kandang yang ada padanya kuda yang hitam legam, khailun kuda, duhmun buhmun hitam legam, wafiha dan padanya di tengah-tengah kuda-kuda yang hitam legam tersebut, farosun agarru muhajjalun, ada kuda yang kakinya berwarna putih dan wajahnya berwarna putih. Agarru itu kaki kuda yang warna putih, muhajjalun wajah kuda yang berwarna putih. Ama kunta ta'rifu minha, apakah kamu mengenalinya darinya? Apakah kamu bisa mengenali ataupun mengetahui bahasanya itu? Nam, kuda yang beda daripada yang lainnya itu. Qala bala, kata Rasulullah, kata para enam perawi, iya. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ummati, maka sesungguhnya umatku, yauma idzin, pada hari tersebut, pada hari kiamat, ghuran minas sujud, ya. Wajahnya bercahaya putih karena sujud, muhajjaluna minal wudu, dan anggota-anggota wudunya bercahaya karena wudu. Baik. Jadi pada hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengetahui, Rasulullah SAW mengenali umatnya walaupun dan umatnya tersebut hidupnya tidak sejaman atau tidak atau bukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, akan diketahui, akan mengenalinya. Sampai para sahabat menanyakan, bagaimana wahai Rasulullah engkau bisa mengenali umat engkau di tengah-tengah makhluk yang banyak, ya, pada hari kiamat nanti semua makhluk, semua manusia dari awal manusia Adam alaihissalam sampai yang terakhir dikumpulkan semuanya. Nah, kemudian Rasulullah SAW membuat permisalan, ya, membuat permisalan, ya, apa pendapatmu jika kamu memasuki kandang, kandang suatu tempat yang ada padanya kuda-kuda, kuda yang hitam legam, dan ada pada kuda-kuda tersebut kuda yang wajahnya berwarna putih, kakinya berwarna putih. Apakah kamu bisa mengetahuinya, bisa mengenalinya? Nah, sahabat pun mengatakan iya, ya, karena dia beda sendiri ataupun ada tandanya. Baik, kata Rasulullah SAW, maka Nah, sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat tersebut, ya, wajahnya bercahaya, ya, dan karena pengaruh wudu, karena pengaruh sujud, ya, wajahnya bercahaya, karena pengaruh sujud, nah, dan anggota-anggota wudunya, tuh kaki dan tangannya juga bercahaya, nah, karena pengaruh wudu, karena pengaruh wudu. Nah. Disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di sini. Catatan kaki nomor 2 itu al-muhajjalun, al-muhajjalun. Ya, al-muhajjalun. Walladhi yartafiu al-bayad fi qawaimihi ila mawdhil qaid. Al-muhajjal yaitu alladhi yartafiul bayad, yang warna putih yang muncul pada kaki-kaki, warna putih yang muncul pada kaki ataupun yang ada pada kaki-kaki, al-qaid, ila maudil qaid, sampai tempat mengikat tali, sampai tempat mengikat tali, itu tali kendali enam pada kuda. Baik. Wa yujawizu al-arsal, dan sampai melampaui, ya, pergelangan atau enam pergelangan kaki kuda tersebut. Wala yujawiz arukbatain, dan tidak melampaui lutut, tidak melampaui kedua lutut. Enam, jadi warna putih tersebut, ya, enam dari lutut ke bawah. Baik. Sedangkan al-ghurrah, al-ghurrah itu bayadul wajhi, itu warna putih pada wajah. Warna putih pada wajah. Yuridu bayadu wujuhihim binuril wudu. Nah, yang dimaksudkan adalah warna putih wajah-wajah mereka itu, wajah mereka bercahaya ataupun berwarna putih karena cahaya ataupun karena pengaruh wudu. Pengaruh wudu. Ya, nah. Jadi ini sebagai kiasan ataupun permisalan. Nah, bahwasanya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang biasa sujud, yang biasa berwudu, nam nanti nam anggota sujudnya itu wajahnya, nam dan kaki dan tangannya yang biasa dibasuh dengan air wudu akan bercahaya, ya, akan bercahaya. Nah. Wa yaqul idza arada Allahu rahmatan man arada min ahlin nar, amarallahu al-malaikata ayukhriju min man ya'budullah fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi'athari sujud. Haramallahu ala nar an ta'kula athara sujud fayakhrujuna minan nar. Fakulu ibni Adam ta'kuluhun naru illa athara sujud. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bersabda, apabila Allah menginginkan merahmati orang yang Allah inginkan dari penduduk neraka, Allah perintahkan para malaikat supaya mereka mengeluarkan orang yang menyembah Allah. Maka mereka, para malaikat, mengeluarkan mereka, dan mereka, para malaikat, mengetahui atau mengenali mereka dengan sebab atau dengan bekas sujud, ya, sari sujud, dengan bekas atau dengan pengaruh sujud. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas neraka memakan pengaruh sujud tersebut atau bekas sujud itu. Maka mereka keluar dari neraka, maka setiap ibnu Adam akan dibakar oleh neraka, kecuali bekas sujud. Nah, Allah Subhanahu wa taala apabila ingin merahmati hambanya yang Allah kehendaki dari penduduk neraka yang sudah dibakar di dalam neraka, Allah perintahkan malaikat supaya mengeluarkan orang yang menyembah Allah. Orang yang menyembah Allah. Para malaikat mengenali hamba-hamba Allah yang menyembah Allah tersebut adalah dengan sebab pengaruh sujud. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka untuk membakar ataupun untuk memakan pengaruh bekas sujud tersebut. Ya. Nah, dan dikatakan di sini bahwasanya semua manusia akan dibakar oleh neraka kecuali pengaruh atau bekas sujud tersebut. Nah. Baik. As-sujudu 'alal ardi wal hasir. Bab yang berikutnya, sujud di atas bumi dan tikar. Nam ketika nam kita sholat, jadi boleh kita sujud nam tanpa alas, ya, tanpa alas, dan boleh kita sujud mempergunakan alas, ya, apakah itu tikar, kain atau yang semisalnya. Nam. Qala Syekh rahimahullahu taala wa kana yasjudu 'alal ardi katsiran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sujud di atas bumi nam kebanyakannya. Kebanyakannya atau seseringnya Rasulullah SAW sholat tanpa alas, ya, tanpa alas. Wa kana ashabuhu yusalluna ma'ahu fi siddatil har. Fa idza lam yastati' ahaduhum ayyumakkina jabhatahu minal ardi basata thawbahu fa sajada 'alaihi. Dan dulu para sahabat mereka sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sangat panas. Anda perhatikan kalau tulisannya fi shiddahi, shiddahi itu kurang titik, ya, shiddati. Jadi situ tak marbutoh. Fi shiddatil har, sangat panas. Maka apabila mereka tidak mampu, apabila seseorang di antara mereka tidak mampu untuk mengokohkan atau menetapkan keningnya di bumi, maka dia membentangkan pakaiannya, basato saubahu, membentangkan pakaiannya, meletakkan pakaiannya, kemudian sujud di atasnya, sujud di atas. Anam. Karena panas yang sangat, ya, panas yang sangat yang mengena anam. Enam pada tanah, sehingga mereka pada zaman dulu sholatnya tidak enam di atas karpet ataupun di atas tikar, enam di atas tanah secara langsung begitu. Enam ketika tanah tersebut sangat panas karena dibakar matahari, enam maka enam di antara para sahabat meletakkan atau membentangkan pakaiannya, membentangkan kainnya, ya, kainnya, apakah itu enam mungkin selendangnya ataupun yang semisalnya, enam diletakkan, kemudian enam sujud di atas selendang ataupun kain tersebut. Enam, ya, ini menunjukkan bolehnya sujud, ya, ataupun sholat di atas alas, ya, alas apakah tikar ataupun kain ataupun yang semisalnya. Enam. Wa kana yaqul wa ju'ilatil ardu kulluha li wali ummati masjidan wa tahuran fainama adrokat rajulan min ummati sholatu fa'indahu masjiduhu wa'indahu tahuruhu wa kana man qabli ya'idumuna dhalika innama yu'adhimu yu'adhimuna dhalika innama kanu yusalluna fi kana'isihim wa biya'ihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dan dijadikan bumi seluruhnya, wajuilat al-ardu kulluha, dan dijadikan bumi seluruhnya, li untukku, wali ummati, dan untuk umatku, masjidan wa tahuran, masjid dan suci. Ya, masjid dan suci. Di masjid di sini untuk sholat, ya, untuk sujud, bukan? Nah, apa masjid, bangun masjid, tapi untuk sholat, ya, dan sebagai dan suci. Faina ma adrokat rojulan min ummati sholatu, maka siapa saja, ya, atau di mana saja mendapati seseorang dari umatku waktu sholat. Nah, di sini as-sholatu fa'il dari adrokat, ya. Nah, maka siapa saja atau di mana saja, nah, seseorang dari umatku mendapati waktu sholat, fa'indahu masjiduhu wa'indahu tahuruhu, maka disitulah masjidnya dan disitulah tempat bersucinya. Nah, jadi situ bisa sholat dan bersuci, yaitu dengan tanah tersebut, yaitu tayamum, ya, atau toib. Wa kana man qabli yu'adzimuna dzalika, dan dahulu, ya, orang-orang sebelumku, nah, mereka mengagungkan yang demikian. Innama kanu yusalluna fi kana'isihim wa biya'ihim, hanya saja mereka melakukan sholat di gereja-gereja mereka dan tempat ibadah mereka. Ya. Di kana'isihim, kana'is itu gereja untuk apa? Tempat ibadah untuk orang Nasoro, sedang biya adalah tempat ibadah untuk orang Yahudi. Ya, orang Yahudi. Nah, tapi di sini Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya bumi seluruhnya adalah bisa dipakai untuk sholat, ya, kecuali dua tempat, ya, ataupun tempat-tempat tertentu yang enam diperbolehkan, yaitu kuburan dan enam apa namanya, ya, tempat yang kotor, misalnya tempat sampah, ya, enam. Baik, selain daripada itu maka diperbolehkan untuk dijadikan atau dipakai tempat sholat, ya. Nah, misalkan antum ketika pergi ke pantai, nah, tiba waktu sholat, ya, tidak ada bangunan masjid di situ, antum bisa sholat di situ, ya. Nah, walaupun tanpa alas, misalkan antum pergi ke kebun, ya, atau ke gunung, nah, mendapati waktu sholat, antum sholat di situ, ya. Nah, antum mungkin sedang dalam perjalanan, ya, perjalanan bis misalkan, ataupun nah, ya, yang lainnya. Nah, ini perkendaraan darat. Kemudian tiba waktu sholat, ya, antum bisa sholat di situ. Berhenti, ya, hentikan kendaraannya, kemudian sholat. Ya, nah, baik, karena bumi itu seluruhnya adalah suci, ya, suci. Ini bisa untuk dipakai sholat, ya, kecuali kuburan, ya, kecuali kuburan dan tempat sampah atau tempat yang kotor. Ya, nah, lalu bagaimana dengan misalkan seperti sekarang hujan, kan membawa air hujan itu membawa kotoran, ya, misalkan kotoran, ya, anjing, kotoran manusia, kotoran itu. Nah, selama tidak ada wujudnya, ya, yang pertama hujan itu sebagai pensuci, ya, sebagai pensuci. Yang kedua, selama tidak ada wujud najis tersebut, ya, tidak ada wujud najis tersebut, maka tidak dihukumi tempat tersebut ataupun najis, ya, selama tidak ada wujudnya, ya, tidak ada baunya, maka tempat tersebut tidak dihukumi najis. Ya, nah, tapi lalu bagaimana dengan, ya, misalkan ada bangkai misalnya di dalam tanah tersebut, ya, kan tidak, itu tidak apa, tidak nampak di permukaan bumi, ya. Kalau kita berpikirnya seperti itu, maka tidak ada tempat kecuali di bawahnya ada bangkainya, ya. Dan baik, jadi enam bumi tersebut, ya, suci, di mana bisa dipakai untuk sholat di manapun, ya. Nah, kecuali memang ada wujud najisnya di situ, ya, atau kuburan, enam tempat-tempat sampah dan seterusnya, yang enam memang adalah tempat-tempat yang kotor atau tempat-tempat najis. Toib. Demikian juga apa? Kandang unta, ya, kandang unta. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat padanya. Kalau kandang kambing boleh. Ya, nah, Tapi ala kulli hal, bumi semuanya bisa dipakai untuk sholat. Ya. Tahuron misalnya tempat suci, enam suci, ya, yang bisa untuk dipakai sholat juga untuk bersuci, yaitu dengan jalan tayamum. Nah, dengan tayamum. Seandainya dan antum mendapati waktu sholat kemudian tidak ada air atau berhalangan mempergunakan air, maka antum bisa tayamum dengan mempergunakan dan tanah tersebut. Tayyib. Qala Syekh rahimallahu taala, wa kana rubbama sajada fitinin wa ma'in. Dan kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud pada tanah dan air. Tanah dan air yaitu tanah yang becek. Ya, tanah yang becek. Kemudian sujud di atas, sujud pada air, kemudian misalkan sujud apa? Salat apa namanya di apa di kolam ya, layang-layang misalkan tidak. Ya, maksudnya sujud pada tanah dan air yaitu tanah yang becek. Ya, karena bercampur dengan air. Wa qad waqa'a Allahu dzalika fi subhi lailati 21 min Ramadan. Hina amtaratis samaa' wa sala saqful masjid. Wa kana min jaridin nakhli. Fa sajada sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil ma'i wa tini. Qala Abu Sa'id al-Khudri, fa absartu aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala jabhatihi wa anfihi atharul ma wa tin. Dan sungguh terjadi yang demikian, wa qad waqa'a lahu dzalika, dan sungguh terjadi bagi Rasulullah yang demikian ketika subuh, ketika salat subuh, nah malam 21 Ramadan. Lailata 21 min Ramadan. Malam 21 Ramadan. Ketika langit hujan. Ketika itu langit hujan. Dan air mengalir dan atap masjid bocor. Wasala saqful masjid. Itu mengalir, air hujan mengalir di atap masjid. Itu atap masjidnya bocor. Dan ada atap masjid pada waktu itu terbuat dari jari lunakel, ya, daun kurma, ya, daun kurma yang dianyam. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau pelepah kurma, ya, jari lunakel, pelepah kurma. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud pada air dan tanah, pada air dan tanah itu tanah yang becek, tanah yang bercampur dengan air. Qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, maka kedua mataku melihat, fabsartu aynaya. Fabsartu aku melihat aynaya, kedua mataku. Kedua mataku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan di atas keningnya dan hidungnya ada bekas air dan tanah. Ada. Jadi demikian apa namanya? Air tanah yang becek. Tanah yang becek atau tanah yang bercampur air, selama tidak ada di situ wujud najis dan bau najis, ya, ya bisa dipakai untuk sholat, ya bisa dipakai untuk sholat. Qala Syekh rahimahullah taala, wa kana yusalli alal khumrati ahyanan wa alal hasiri ahyanan wa shalla alaihi salatu wa shalla alaihi maratan wa qad iswadda min tuli ma lubisa. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas khumrah, ya. Khumrah itu sini dijelaskan, ya, tempat di catatan kakinya, wal khumratu miqdaru ma yadhu rajuli yadhu rajulu alaihi wajhahu fi sujudihi min hasirin au nasijatin nasijati khusin wa nahwi minan nabat. Al-humratu yaitu ukuran apa yang bisa seseorang meletakkan di atasnya wajahnya ketika sujud, terbuat dari hasir, tikar atau nasi jatuh haus atau tenunan kurma, nah, tenunan apa, lepah kurma atau daun kurma, dan yang semisal itu dari tumbuh-tumbuhan. Nah, wala yakunu khumratun illa fi hadzal miqdar, dan tidak ada yang dikatakan khumrah kecuali seukuran ini. Nah, jadi khumrah itu kain ya, atau yang semisalnya yang diletakkan ya untuk ketika sujud yang ukurannya sekira-kira bisa meletakkan wajah. Ya, kalau kita mungkin sekarang apa? Sajadah mini ya. Sajadah yang kecil. Ya, nah, yang hanya untuk wajah saja. Nah, baik. Jadi Rasulullah SAW pernah sholat di atas khumrah, ya, kain yang kecil, nah, untuk meletakkan wajahnya ketika sujud. Dan kadang-kadang Rasulullah SAW sholat di atas tikar, alal hasir. Ya, nah. Dan Rasulullah SAW sholat di atas tikar tersebut, dan sungguh tikar itu aswad, telah hitam karena lama dipakai. Mintu lima lubisa, karena lama dipakai, nah, karena sudah terlalu lama dipakai sampai tikarnya berwarna hitam. Taib. Jadi enam, ini sujud di atas bumi atau di atas enam bumi dan di atas enam tikar. Ya. Enam. Jadi seandainya misalkan antum sujud, apa seandainya antum sholat, enam, misalkan baik di rumah maupun di masjid, ya, maupun misalkan di alam terbuka, di tempat terbuka, enam, walaupun tanpa alas, ya, nah, selama tempat tersebut tidak ada najisnya, selama tempat tersebut enam tidak tercium bau najisnya ataupun bukan tempat terlarang untuk sholat, maka bisa sholat di situ, ya, bisa sholat di situ. Nah, bab yang berikutnya, ar-raf'u minas sujudi, bangkit dari sujud. Qala syarahimallahu ta'ala, thumma kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yarfa'u ra'sahu minas sujud mukabbiran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengangkat kepalanya dari sujud, nah, dalam keadaan bertakbir atau seraya bertakbir, ya, mengucapkan Allahu Akbar. Wa amara bidzalika al-musi'a salatuhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan yang demikian kepada sahabat yang salatnya keliru. Faqala, seraya mengatakan, la tatimmu sholatu li ahadin minan nas hatta nuqat yasjudu hatta tatma'inna mafasiluhu thumma yakul Allahu Akbar wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawiya qa'idan. Tidaklah sempurna sholat seseorang di antara manusia sehingga titik-titik dia sujud, sehingga tenang persendian tulang-tulangnya, mafasilu, kemudian mengatakan Allahu Akbar dan mengangkat kepalanya sehingga tegak dalam keadaan duduk, hatta yastawiya qa'idan, sehingga tegak dalam keadaan duduk. Nah, wa kana yarfa'u yadaihi mahada takbir ahyanan, dan Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya bersama takbir ini kadang-kadang. Nah, kadang-kadang Rasulullah SAW ketika bangkit dari sujud, ya, mengangkat kedua tangannya. Enak, ketika bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Sujud, Allahu Akbar. Mengangkat tangannya. Ya. Baik. So, Dan pendapat Imam Ahmad, di sini Syekh Albani menukilkan pendapat Imam Ahmad pada catatan kaki, lihat. Ahmad wa Abu Dawud bi sanadin sahih wa bi raf'i hahuna wa inda kulli takbiratin. Qala Ahmad. Ya. Dan pada setiap takbir. Jadi mengangkat tangan pada setiap takbir. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Ya kan? Jadi ketika misalkan takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangkit dari ruku, ketika turun mau sujud, ketika bangkit dari sujud, semuanya mengangkat tangan. Ini menurut Imam Ahmad, ya. Taib. Wa nukila anhu al-asrom wa qad su'ila an rafil yadain fa qala fi kulli khafdin wa rafin. Qala al-asrom ra'aitu Abu Abdullah yarfa'u yadaihi fi sholati fi kulli khafdin wa rafin. Dan dinukil tentangnya dari al-asrom, dan sungguh al-asrom telah ditanya tentang mengangkat kedua tangan, maka berkata Al-Asrom pada setiap mau turun dan bangkit, fi kulli khafdin wa raf'in. Nah, qala Al-Asrom, berkata Al-Asrom, aku melihat Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad, beliau mengangkat kedua tangannya di dalam sholat pada setiap turun dan bangkit. Ketika mau turun, misalkan mau sujud, ya, dan juga ketika bangkit dari sujud mengangkat kedua tangannya. Ya, nah, kalau misalkan antum mendapati orang yang demikian melaksanakan seperti itu, ada itu ada, memang ada sunnahnya, ya, ada hadisnya, ya, ada hadisnya. Ya, nah, di setiap mau turun ataupun membangkit, mengangkat tangan, mengangkat kedua tangan. Demikian juga di hal ini dilakukan oleh beberapa sahabat, ya, oleh beberapa sahabat. Enam, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, wa bihi qala Ibnu Mundzir wa Abu Ali min Syafi'iyah wa huwa qalu an Malik wa Syafi'i kama fi tarhi tasrib wa sah ar-rab'u huna an Anasin wa bani Umar wa Nafi wa Tawus wa Hasan al-Basri wa Ibn Sirin wa Ayyub as-Sikhtiyani. Dan berpendapat ataupun mengatakan hal ini juga, berpendapat bahwasanya nah mengangkat kedua tangan ketika turun dan ketika bangkit di dalam sholat, nah ini juga dikatakan oleh Ibnu Mundzir dan Abu Ali dari kalangan Syafi'iyah, dan ini juga dan pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i sebagaimana dalam kitab Tarhu Tahrib. Tarhu Tahrib. Dan telah sahih mengangkat enam kedua tangan pada posisi ini dari Anas dan Ibnu Umar dan Nafi. Ya, Anas dan Ibnu Umar ini sahabat. Ya, enam. Baik. Tawus, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Ayyub As-Sikhtiyani. Dan, baik. Jadi ini bukan hanya semata-mata pendapatnya Imam Ahmad semata, ya, ataupun nah Syekh Al-Albani semata-mata, tapi juga ada dari kalam para sahabat dan para tabiin. Baik. Thumma yafrushu rijlahul yusra fa yaq'udu 'alaiha mutmainnan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan atau menghamparkan yafrushu, ya, membentangkan atau menghamparkan rijlahu al-yusra, kakinya yang kiri. Kaki yang kiri fa yaqudu 'alaiha. Kemudian duduk di atasnya mutmainan dalam keadaan tenang. Wa amara bidzalika al-musya salatuhu. Dan Nabi SAW memerintahkan yang demikian pada sahabat yang sholatnya keliru. Faqala lahu idza sajadta famakin li sujudika fa idza rafa'ta faq'ud ala fakhidhika al-yusra. Kata Nabi SAW, apabila kamu sujud, maka kokohkanlah sujudmu. Makin li sujudik, kokohkan sujudmu. Faida rofa'ta, maka apabila kamu bangkit, fa'ud ala fakhidika al-yusra, maka duduklah di atas pahamu yang sebelah kiri. Nah, perhatikan ini duduk di antara dua sujud, ya. Wa kana yansibu rijlahu al-yumna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan kakinya yang kanan. Wa yastaqbilu bi asabi'iha al-qiblata. Dan menghadapkan jari-jemari kakinya, jari-jemari kaki, itu kaki yang kanan, ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Nah, dia duduk di antara dua sujud. Salah satu sifat duduk di antara dua sujud yaitu, duduk di atas kaki kaki yang kiri, ya, kaki yang kiri dihamparkan, kemudian kaki yang kanan ditegakkan. Nah, ini kaki yang kiri, ya, dilipat, ya, terus yang kaki yang kanan ditegakkan. Nah ini, jari jemarinya. Jadi mari dihadapkan ke arah kiblat. Nah, dia duduk duduk di antara dua sujud, ya. Dan duduk di atas kaki kiri. Nah, kaki kanan, ya, kaki kanan, maksudnya kaki kanan itu lain, ya. Ditegakkan. Menjari jemarinya dihadapkan ke arah kiblat. Ya. Jadi jangan duduk seperti ini. Duduk misalkan begini. Nah, ini bukan ika. Kalau ika yang diperbolehkan nanti ada pembahasan seperti ini. Ya, kalau begini, ya, wallahu alam, ya, atau begini, ya, nah, itu, wallahu alam, saya tidak tahu. Nah, kalau yang begini nanti dilarang, ya, jika yang begini. Baik, ya, kalau duduk di antara dua sujud, ya, jangan begini. Nah, ini kakinya disilangkan, ya, nah, atau dihamparkan tadi ini, tidak ditegakkan. Nanti ika yang diperbolehkan ini tegakkan kakinya. Ya. Nah. Tapi ini duduk iftirosh, ya. Ini duduk iftirosh. Saya bisa mesin, ada yang tanyakan? Kalau masalah di atas kasur, kalau bisa dihindari, bisa dihindari. Karena kalau misalnya tidak bisa, fattaqullah mastata'tum. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang yang sholat dengan kasur, Rasulullah diambil atau diperintah untuk pindah, gitu. Karena lupa. Walhalam ilatnya itu, sebabnya itu apa? Bisa pada pembahasan yang sungguh kan. Kalau sakit tidak mampu apa-apa dalam artian masih sholat di atas kasur, ya fattaqullah mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Nah, wallahu a'lam. Ini pendapat yang mengatakan fi kulli khutbin wa raf'in itu ketika sujud turun dan naik ke tangan. Nah.